Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila aturan di perusahaan membolehkan karyawan untuk bekerja lepas dari kantor alias dia bekerja di luar, asalkan target kerja dapat tercapai, maka insya Allah boleh bila karyawan tersebut bekerja di perusahaan lain pula selama status dia bekerja di perusahaan tersebut atau perusahaan kedua tersebut tidak mengganggu target yang telah disepakati antara perusahaan dengan dirinya, perusahaan pertama dengan dirinya. Karena kewajiban kita kepada perusahaan pertama itu lebih didahulukan karena dia lebih dahulu mengikat kontrak kerja dengan kita. Dan kita tentunya diwajibkan untuk memenuhi komitmen kita dengan siapapun, al-muslimun ala syurutihim. Setiap kaum muslim itu wajib memenuhi persyaratan yang telah dia sepakati, komitmen yang telah dia berikan. Wallahu ta'ala a'lam.